طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, di mana kita masuk di dalam bab yang baru. Kata al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala hatta idha fuzzi'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyul kibir. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika dicabut rasa takut dari qalbu-qalbu mereka, para malaikat, maka mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan kepada Rabb kalian? Qalul haq, mereka mengucapkan al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah, zat yang maha tinggi lahi maha agung. Maksudul musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid ini menjelaskan bahwasanya min bayinati tauhid wa dalailit tauhid, termasuk diantara penjelas begitu pula dalil tauhid yang menjelaskan tentang kebenaran dan wajibnya untuk seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduknya para malaikatullah, makhluk-makhluk yang besar, yang agung, yang mulia, yang jumlahnya luar biasa banyak, di mana Allah Subhanahu wa taala khalaqahum min nur, menciptakan mereka dari cahaya. Begitu pula kekuatan, kemampuan mereka serta ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Makhluk-makhluk yang banyak tersebut dan mulia betul-betul tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini mengharuskan dan mewajibkan seseorang juga mentauhidkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal bab min bayyinati tauhid wa dalailihi. Maka bab ini membahas terkait dengan dalil ataupun penjelas untuk seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun munasabat hadzal bab lima qabla, keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya menjelaskan bahwasanya asyrafu al-khalq minal rijal atau asyrafu al-khalq minal ins, makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berhak untuk mendapatkan al-ibadah. Fahuwa abdun, maka dia pun hamba. Setinggi apapun derajatnya, dia tetap hamba dan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tunduk dan sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan al-ibadah. Dan dia tidak menguasai an-naf' wa dhar, tidak mengatur, tidak mencipta. Padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia. Wasabaqa, dan lalu juga hadis Abi Hurairah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarga terdekatnya, bahkan kepada anaknya, putrinya sendiri Fatimah, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai segenap kaum Quraisy, begitu pula diucapkan hal ini kepada putrinya, ishtaru anfusakum, belilah jiwa-jiwa kalian, yakni selamatkan jiwa kalian dari api neraka dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, beribadah, mengumpulkan pahala. La ugni ankum minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku sama sekali tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam masalah akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membantu bahkan kepada keluarganya sendiri. Maka masing-masing orang itu tergantung dengan amalannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Naam. Dan adapun bab ini, yakni bab firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzi'a qulubihim al-aya, menjelaskan bahwasanya malaikat pun, yakni terutama Jibril alaihi salam, wahwa asyrafu malaika, malaikat yang paling mulia, di mana makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-anbiya wal mursalun wa kadzalikal malaika, para nabi dan para rasul serta para malaikat. Di mana orang yang paling mulia di kalangan mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Saya itu insyaallah bahwasanya mereka semua sama sekali tidak bisa keluar dari ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahun naf'u wa dharr. Mereka tidak memiliki sedikit pun pengaturan manfaat ataupun madharat. Kullu dzalika biyadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib, maka yang wajib bagi seorang hamba adalah untuk mengikhlaskan al ibadah, mentauhidkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa ta'dhimi. Naam. Maka ini maksud al-musannif rahimahullah taala membawakan bab ini di dalam kitab tauhid, begitu pula keterkaitan dengan bab sebelumnya. Tapi kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala fi hadzal bab. Qala rahimahullah taala, babu qaulillahi taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyul kibir. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika dicabut rasa takut dari mereka, yakni dari kalbu-kalbu mereka. Qalu madza qala rabbukum, maka mereka pun para malaikat saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq wa huwal aliyul kibir, maka mereka pun mengatakan atau menjawab, al haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kibir, dan dialah zat yang maha tinggi lahi maha agung. Maka ayat ini terkait dengan para malaikat yang mereka mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana sayati insyaallah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengatur atau menentukan suatu perkara dari langit, maka langit-langit pun bergetar. Akhadhatis samawati minhu rajfah wa ra'datun syadidah. Betul-betul bergetar ketakutan. Bahkan para malaikat pun sa'iku, mereka tersungkur, mereka pingsan, mereka tidak kuat mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat mereka yang notabene dari sisi penciptaan jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna daripada manusia. Namun ketika mereka dihadapkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kuat. Mereka tersungkur, mereka pingsan, hanya sebatas mendengar langsung firman dari Allah Subhanahu wa taala sang Rabbul Alamin. Maka ketika mereka sudah siuman dan sudah sadar, maka yang pertama kali bangun ketika itu adalah Jibril alaihi assalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyampaikannya kepada para nabi dan para rasul. Ini makna global dari al-ayah, hatta idza fuzi'a qulubihim, sampai ketika mereka dicabut rasa takut dari kalbu-kalbu mereka, yakni ketika mereka sudah siuman, sudah sadar rasa ketakutan mereka, kengerian yang dirasa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman, di mana langit-langit ketika itu bergetar seakan-akan hendak hancur. Naam. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa takut dari mereka, mereka sudah sadar, maka para malaikat saling bertanya, apa yang terjadi? Apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai langit sampai seperti mau hancur, bergetar luar biasa. Para malaikat pun tersungkur, para malaikat pun pingsan, tidak sadarkan diri. Maka kejadian yang agung dan besar ini menjadikan mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq. Maka mereka pun berkata, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, kebenaran. Karena apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qulul haq wa huwal haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hak. "Wa huwal aliyul kabir," dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Dan dijelaskan bahwasanya yang menjawab al-haq dalam hadis adalah Jibril alaihi assalatu wassalam. Ketika ditanya oleh para malaikat pada setiap tingkatan-tingkatan langit, karena mereka tahu bahwasanya Jibril lah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat Jibril alaihi salam. Diajak bicara oleh Allah seraya meminta untuk menyampaikan ar-risalah, menyampaikan firman kepada para nabi dan para rasul. Maka mereka pun bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, "Al-haq wa huwal aliyul kabir." Naam. Maka ini maksud dari al-ayah. Kemudian setelah itu beliau pun membawakan hadis yang di mana hadis tersebut merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh al-musannif di dalam bab ini, yaitu pada surat Saba. Qala rahimahullah ta'ala wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, yakni pada sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qadallahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan li qawlihi, كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Dan di dalam hadis yang sahih, yakni sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza qadha Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan suatu perkara dari langit, maka para malaikat pun menundukkan sayap-sayap mereka karena tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yakni takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safan, seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti rantai yang diseret di atas batu. Yamfudhuhum dzalik, yakni maksudnya betul-betul merasuk ke dalam kalbu-kalbu mereka, betul-betul merasuk ke dalam hati-hati mereka firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyul kabir. Sampai ketika sudah dicabut dari kalbu-kalbu mereka rasa takut, maka mereka pun saling bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka mereka pun menjawab, al-haq wa huwal aliyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi lahi maha agung. Faisma'uha mustariqus sama', dan hal tersebut, yakni firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, didengar oleh para penguping, yakni dari kalangan jin. Wa mustariqus sama' hakadha ba'duhu fawqa ba'din, Dan para penguping dari kalangan jin seperti ini. Sebagiannya di atas yang lain, yakni saling menaiki sampai pada tempat mereka biasa menguping tentang atau terkait dengan kabar-kabar langit. Wasofa Sufyan bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Dan Sufyan pun, sang rawi, memberikan contoh atau memberikan sifatnya dengan tangannya. Faharrafaha, maka beliau pun membentangkan kedua atau membentangkan jari jemarinya. Fayasma'u al-kalimah. Maka para penguping dari kalangan jin mendengar segelintir kalimat. Fayulqiha ila man tahta. Kemudian dilemparkan kalimat tersebut atau ucapan tersebut kepada jin yang di bawahnya, atau disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai terus seperti itu dilemparkan kepada atau disampaikan kepada para sahir, para penyihir ataupun para dukun, peramal. Farubbama adrakahu Shihab qabla an yulqiha. Dan terkadang mereka terkena bintang-bintang sebelum mereka dapat menyampaikan kalimat tersebut. Warubama alqaha qabla an yutrika. Dan terkadang mereka bisa menyampaikannya, kalimat yang mereka dengar, sebelum mereka terkena lemparan bintang dari kalangan malaikat. Fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka seorang sahir, penyihir ataupun dukun tersebut berdusta bersamaan dengan kalimat yang dia dapatkan dengan 100 kedustaan. Fayuqal, maka dikatakan, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah telah berkata kepada kita, yakni dukun tersebut, peramal tersebut, pada hari demikian dan demikian, dia berkata demikian dan demikian dan terjadi. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Sehingga dukun ataupun penyihir tersebut diimani ataupun dibenarkan, dipercaya dengan kalimat yang didengar dari langit. Maka hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dan juga menafsirkan terkait dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba, hatta idza fuzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyul kabir. Di mana ayat tersebut adalah terkait dengan kisah para malaikat yang mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu urusan di langit. Dan mereka ketika mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk. Dalam riwayat yang lain, mereka sa'iqu wa kharru lillahi sujada, mereka tersungkur sujud, mereka pingsan karena mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak kuat mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disifati di dalam hadis ini, ka'annahu silsilatun 'ala safan yanfudhuhum dhalik. Seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti rantai yang diseret di atas batu hitam, betul-betul merasuk dalam kalbu mereka. Yani mereka betul-betul merasakan ketakutan yang luar biasa dan pengagungan yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sadar mereka telah siuman, maka Jibril pun diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Dan mereka pun, para malaikat, bertanya-tanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Dalam ayat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan kepada Rabb kalian? Qalul haq. Maka Jibril pun mengatakan, "Al-haq wa huwal aliyul kabir." Namun dari sisi lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yasma'uha mustariqus sama." Hal ini juga berusaha didengar oleh para penguping dari kalangan al-jin. Di mana dulu? Al-jin memiliki kebiasaan mereka menaiki satu dengan yang lainnya. Dan ini di antara kemampuan dari kalangan jin. Mereka kuat untuk barakallahu fikum menaiki satu dengan yang lainnya sampai pada langit. Dan mereka memiliki tempat-tempat khusus yang digunakan untuk menguping khobar-khobar dari langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul jin menceritakan tentang yang biasa dilakukan oleh jin di masa-masa jahiliyah, wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sama'. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para jin. Dulunya kami, yakni para jin, memiliki tempat-tempat, base-base tertentu untuk mencuri dan menguping, yakni mencuri dengar, menguping khobar-khobar dari langit. Namun barang siapa yang mencoba mendengar atau menguping sekarang, maka mereka akan dilempari, mereka akan ditembak oleh para malaikat dengan syihab, dengan bintang-bintang, di mana bintang di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang adalah untuk senjata melempari jin-jin yang hendak barakallahu fikum menguping dan mencuri khabar dari langit. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang an-nujum warujuman lisyayatin, dan bintang-bintang tersebut sebagai alat rajam, alat untuk melempari para setan-setan, yakni para jin. Naam. Sehingga mereka satu dengan yang lainnya saling menaiki sampai pada tempat biasa mereka menguping. Dan mereka ketika sudah mendapatkan dan mendengar suatu pembicaraan di langit, mereka menyampaikan kepada yang bawahnya terus sampai ke bawah dan sampai kepada para al-kahin awis sahir. Mereka menyampaikan kepada as-sahir awil kahin, seorang penyihir ataupun dukun. Dan ini menunjukkan di antara peramal atau dukun, mereka ada yang bermuamalah. Begitu pula sahir, penyihir, bermuamalah dengan jin. Di mana ketika peramal, dukun, begitu pula sahir, penyihir, mereka memberikan ritual, memberikan kekufuran dan kesyirikan, melakukan ritual-ritual yang terkandung di dalam syirik wa kufur billahi azza wa jal. Dan ini yang diinginkan oleh jin. Maka jin bimuqabalatihi, sebagai bentuk imbalannya, mereka memberikan imbalan berupa khidmat mereka, bantuan mereka. Di mana jin tentunya memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan manusia, maka jin akan memberikan bantuan dan menjadi istilahnya orang khodam, sebagai pembantunya para dukun dan para peramal. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal unabiyukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam' wa aktsaruhum kadhibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah ku beritahu kepada siapakah setan-setan, yaitu jin-jin itu turun, datang. Tanazzalu ala kulli affakin athim, mereka datang kepada orang-orang yang sering berdusta, affak, orang yang banyak dustanya. Sehingga yang namanya dukun, peramal, sahir, itu adalah orang yang paling terkenal dengan dustanya. Athim, athim yakni banyak dosanya, banyak maksiatnya, bahkan mereka kafir billahi azza wa jal. Yulquna sama', dan mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari langit. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dusta. Naam. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan bahasanya dalam proses mereka mencuri atau menguping khobar dari langit, terkadang mereka dilempari oleh malaikat dengan senjata bintang-bintang, atau mereka akan dilempari oleh para malaikat dengan syihab, dengan bintang-bintang, di mana terkadang bintang-bintang tersebut mengenai para jin tadi ketika ditembak. Namun terkadang mereka tidak terkena dan berhasil untuk menyampaikannya kepada seorang sahir, biqudratillah wa biqada'illahi wa qadarih, dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah, dengan hikmah tertentu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang sahir atau para syaitan mendapatkan khabar dari langit. Dan ini sebagai fitnah bainan nas, sebagai bentuk ujian di tengah-tengah manusia. Di manakah di antara mereka yang beriman kepada kahin, beriman kepada para peramal, dukun ataupun apapun istilahnya, dengan yang kufur kepada mereka sebagai bentuk ujian. Ketika seorang kahin atau seorang peramal, dukun, walaupun namanya sekarang tidak dilabeli dengan nama dukun, peramal, namun mereka dengan nama-nama yang lebih familiar, lebih bisa diterima oleh masyarakat, entah itu dengan istilah ki atau mbah atau bu, pak, ataupun yang semisalnya, istilah-istilah yang agar masyarakat itu tidak fobia dengan mereka. Namun pada hakikatnya apa yang mereka sampaikan itu adalah bentuk ramalan, bentuk kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka pun ada yang bermuamalah dengan jin, ada yang bermuamalah dengan syaitain, entah itu dengan istilah indigo ataupun apapun itu. Mereka adalah kuhan, sahir, kafirun billahi azza wajal, orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah." Kemudian sang sahir ataupun kahin, seorang penyihir atau peramal tadi, dengan apapun istilah sekarang, berdusta ketika menyampaikan kalimat tersebut di kalangan masyarakatnya, dimimingi atau dibumbui dengan 100 kedustaan. Artinya, kata Rasulullah SAW di sini, yang namanya seorang sahir, walaupun mungkin 1-2 kali benar karena mereka mendapatkan khobar dari langit, khobar dengan bantuan jin dan meminta bantuan kepada jin, namun seringnya mereka memiliki kedustaan. Dan yang benar sekalipun itu digunakan sebagai bentuk tabrir, sebagai bentuk agar mereka itu dipercaya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama." Sehingga dukun ataupun penyihir tersebut dipercaya disebabkan kalimat yang didengar dari langit. Namun rata-ratanya bagian besarnya dusta. Bahkan Rasulullah SAW melarang untuk seorang itu mendatangi dukun, mendatangi peramal dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk, kata para ulama, media sekalipun, membuka buku-buku atau situs-situs mereka. Barang siapa yang percaya, fahuwa kafir, murtad anidin, kafir murtad keluar dari agama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man atta kahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, "Fa saddaqahu bima yaqul," kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan yang tertulis, entah itu dengan istilah sekarang zodiak ataupun ramalan, dan dia percaya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yakni kafir terhadap Al-Qur'an. Naam. Namun asyai dari hadis ini yang terkait dengan al-bab, di mana hadis ini menjelaskan dan menjadi tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir." Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.